berdarah untukmu. Apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Hanya perlu mengerti, aku bernafas untukmu. Jadi tetaplah di sini dan mulai menerimamu.